فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله، الله عز وجل memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali bisa berjumpa pada malam hari ini di pertengahan bulan Syawal, tanggal 15 Syawal tahun 1445 Hijriah. Di Masjid Ihya Sunnah, di Ma'had Al-Wasatiyah, melanjutkan kembali kajian kita yang membahas tentang fiqih al-fitan dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dan menjelaskan 15 dari usul, prinsip-prinsip yang kaitannya dengan fikih di dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang terjadi. Sehingga pada malam hari ini kita memasuki prinsip yang ke-16. Beliau menyebutkan pada prinsip yang ke-16 dari fikih di dalam menghadapi fitnah, an-nadharu fi awaqibi al-umur wal ma'alat, memperhatikan akibat dari sesuatu. Jadi tidak hanya sekedar menyikapi sesuatu pada saat itu, namun yang hendaknya juga harus diperhatikan di dalam menyikapi fitnah adalah apa yang menjadi akibat atau athar, pengaruh ketika seseorang menyikapi sesuatu pada saat munculnya fitnah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau mengatakan, rujhanul amal yadhhar birujhani akibatihi, bahwa dikuatkannya satu amalan untuk dilakukan, itu akan semakin nampak dengan memperhatikan indikasi kuat daripada akibat dari amalan tersebut. Pada saat dia hendak menyikapi sesuatu, itu akan semakin menguat dengan memperhatikan akibatnya di masa mendatang. وَمَا قَرَّرَهُ الْعُلَمَا فِي تَعَارُضِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ كُلُّهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْعَظِيمِ. Dan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang pertentangan antara kemaslahatan dan mafsadah, itu semuanya termasuk di dalam bab ini, termasuk di dalam permasalahan yang agung ini. Mempertimbangkan sesuatu sesuai dengan kemaslahatan atau mafsadah, kerusakan yang akan terjadi di masa mendatang. Maka ini adalah merupakan prinsip di dalam menghadapi fitnah. Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Saydul Khatir, kata beliau, فَالنَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ وَفِي مَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعْ شَأْنُ الْعُقَلَى. Bahwa memandang akibat yang akan terjadi dan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, ini adalah prinsipnya orang-orang yang berakal. Ini adalah prinsip orang-orang yang berakal, mempertimbangkan tentang sesuatu yang akan terjadi. فَأَمَّا النَّظَرُ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَحَسْبٌ فَحَالَةُ الْجَهَلَةِ الْحَمْقَى. Adapun memperhatikan sesuatu sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, lalu dia hanya memandang dari sisi apa yang terjadi pada saat itu, tidak memandang apa yang akan terjadi di masa mendatang, ini adalah kondisi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang ahmak. Lalu beliau mempermisalkan seperti seseorang yang melihat dirinya dalam keadaan sehat, lalu dia tidak mempersiapkan apa yang akan terjadi ketika dia dalam keadaan sakit. Dia hanya melihat apa yang dia rasakan sekarang. Sekarang dia sehat. Maka dia tidak punya persiapan untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi ketika dia sakit. Atau ketika dia melihat kondisi dia dalam keadaan kaya raya, dan dia tidak memperhatikan akibatnya. Boleh jadi di masa mendatang dia akan mengalami kemiskinan dan seterusnya. Maka seorang yang berakal adalah seorang yang tidak hanya memperhatikan apa yang dia alami pada saat itu, namun dia melihat apa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah menimbulkan kemaslahatan atau sebaliknya dapat menimbulkan mafsadah, kerusakan dan kehancuran. Maka dengan memperhatikan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, maka dia pun menjadikan hal itu sebagai sikapnya. Apakah dia melakukan atau dia tidak melakukannya. Ketika muncul ajakan-ajakan untuk melakukan demonstrasi misalnya, sebagian memandang bahwa demonstrasi itu adalah sikap yang menunjukkan sikap kritisnya terhadap penguasa misalnya, terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa. Dari sisi ini seolah-olah ini adalah kebaikan, seolah-olah ini adalah hal yang positif. Mereka tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, yang dikhawatirkan timbulnya gejolak di tengah-tengah masyarakat, kemarahan masyarakat pada penguasa yang bisa berakibat kehancuran dalam kehidupan mereka. pemberontakan, melakukan perlawanan-perlawanan sehingga terjadi peperangan antara pihak penguasa dengan para pemberontak yang akibatnya adalah pertumpahan darah, hilangnya rasa aman, hilangnya ketentraman dalam negeri, hancurnya perekonomian mereka, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang lainnya. Maka seorang yang berakal, dia senantiasa menimbang dan memandang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian prinsip yang berikutnya, yaitu prinsip yang ke-17 dari fiqh yang kaitannya dengan fitnah, luzumul hilm wal anah wal hadar min at-taish wal ajalah. Hendaknya seseorang senantiasa menetapi prinsip al-hilm wal anah, kesabaran, tidak tergesa-gesa, dan berhati-hati dari sikap at-taish, terasa gerusu di dalam menyikapi sesuatu, tergesa-gesa, tidak punya kesabaran. Sebab sikap al-ajalah, sikap tergesa-gesa, itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Syaitanlah yang akan menggiring seorang hamba yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam fitnah. Sikap al-ajalah, sikap tergesa-gesa, ini adalah senjata syaitan yang akan dia serahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya, sehingga mereka terjatuh ke dalam fitnah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap ta'anni, perlahan-lahan memperhatikan sesuatu, menimbang sesuatu sebelum memutuskan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia. Dan sikap terburu-buru, tergesa-gesa di dalam menyikapi sesuatu, itu berasal dari syaitan. Dan Allah jalla wa ala berfirman, kalla bal tuhibbun al-ajilah, kalian menyenangi al-ajilah, kalian menyenangi sikap tergesa-gesa. Kata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lirrad'i anil ajalah wat targhib fil anah, untuk menghardik, teguran dari sikap tergesa-gesa, dan anjuran untuk bersikap ta'anni, perlahan di dalam menyikapi sesuatu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada Al-Ashajju Abdul Qais dengan dua perangai yang dimiliki oleh Al-Ashajj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal anah. Sesungguhnya pada dirimu wahai Ashajj ada dua perangai, yang keduanya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sifat al-hilm. Al-hilm yaitu menggunakan akal dengan mempertimbangkan sesuatu sebelum menyikapi. Dan al-anah, al-anah, al-ta'anni, meninggalkan sikap tergesa-gesa, sabar, perlahan, sebelum dia menyikapi sesuatu. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala Tatkala beliau menerangkan tentang dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ini, sifat sabar, al-hilm, menimbang sesuatu sebelum menyikapi, demikian pula at-ta'anni, perlahan-lahan tidak tergesa-gesa, beliau mengatakan wa dhidduhuma at-taish wal ajalah. Dan lawan dari dua sifat yang terpuji ini adalah sifat at-taish, sifat gerasa gerusu, tergesa-gesa, tidak menimbang sesuatu. Wa huma khuluqan madmuman mufsidan lil akhlaq wal a'mal. Dan keduanya merupakan akhlak yang tercela, yang dapat merusak akhlak seseorang dan merusak amalan seseorang. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, dengan sifat sabar, at-ta'anni, perlahan di dalam menyikapi sesuatu, itu akan menyelamatkan seseorang dari berbagai macam fitnah, dari pertumpahan darah, dari munculnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Al-Mustawrid Ibn Shaddad Al-Quraisy, beliau ketika itu berada di sisi Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu, maka beliau pun menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqumu as-sa'atu war-rum aktsarun nas, akan tegak hari kiamat nanti dalam keadaan bangsa Romawi adalah manusia yang paling banyak jumlahnya pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika hari kiamat itu tegak, maka tidak ada lagi satupun muslim. Seluruhnya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hidup pada saat tegaknya hari kiamat, orang-orang kafir, seburuk-buruk manusia dalam hal keyakinan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Di antara manusia yang paling buruk adalah mereka yang mendapati tegaknya hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Dalam keadaan mereka hidup, hari kiamat tegak, hari kiamat hari yang mengerikan. Kaum muslimin tidak merasakannya, alhamdulillah. Yang hidup pada saat itu adalah kuffar, orang-orang kafir. Di antaranya yang paling banyak manusia yang bertahan hidup hingga hari kiamat adalah bangsa Romawi. Kata para ulama, yang dimaksud adalah Nasara. Yang dimaksud adalah kaum Nasara. Mereka yang terbanyak hidup pada masa itu. Amr bin Al-As ketika mendengarkan Al-Mustawri memberitakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun ingin meyakinkan. Afsir ma taqul. Kata Amr, ilmui apa yang kamu ucapkan itu. Benar enggak itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu yakin? Kata Al-Mustawri, aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan apa yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menekankan lagi bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegaknya hari kiamat dalam keadaan bangsa Romawi mayoritas. Kata Amr bin Al-As, la in qulta dhalik inna fihim la khisalan arba'ah. Apabila engkau mengatakan itu bahwa itu benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr, pada mereka kaum Nasara ini memiliki empat sifat. Memiliki empat sifat yang dengan sebab itu mereka mampu bertahan hidup. sehingga di akhir kehidupan dunia jumlah mereka terbanyak. Mereka memiliki 4 sifat. Innahum la ahlamun nasi inda fitnah. Mereka itu, Al-Nasara, adalah manusia yang paling bersabar ketika fitnah muncul. Mereka tidak bersegera di dalam menyikapinya. Sabar. Penuh pertimbangan. Sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam fitnah saling bunuh-membunuh yang menyebabkan berkurangnya jumlah mereka. Sehingga mereka bertahan hidup. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Dan mereka adalah orang yang paling cepat sadar. Setelah mendapatkan musibah, mereka paling cepat untuk bersegera meninggalkan musibah tersebut dan kembali kepada kehidupan normal. Tidak berlama-lama dalam kesedihan ketika mendapatkan musibah. Wa awshakuhum karratan ba'da farrah. Dan mereka adalah kaum yang paling cepat kembali untuk berperang setelah mereka terkalahkan. Ketika mereka kalah, mereka tidak banyak bersedih, segera untuk kembali kepada kondisi normal, lalu kemudian kembali melakukan penyerangan. Mereka tidak bersedih pada saat mereka terkalahkan, mereka tidak memanjangkan duka mereka dan kesedihan mereka. Wa khairuhum limiskin wa yatim wa dha'if. Mereka adalah orang yang terbaik di dalam melakukan kebaikan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang lemah. Subhanallah, perhatikan ini. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh kaum Nasara. Yang dimiliki oleh kaum Nasara. Yang menyebabkan mereka terhindar dari sekian banyak fitnah. Wa khamisatun hasanatun jamilah wa amna'uhum min zulmil muluk. Dan ada lagi perangai yang kelima, kata beliau. Perangai yang indah, perangai yang baik yang dimiliki oleh mereka. Mereka adalah amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah orang-orang yang paling berupaya untuk mencegah kezaliman para penguasa. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama dari perkataan Amr ibn al-As. Ada kemungkinan yang dimaksud bahwa mereka berupaya untuk mencegah para penguasa dari melakukan tindakan kezaliman. Atau makna yang kedua yang dimaksud bahwa mereka senantiasa melindungi manusia dari kezaliman para penguasa. Yang menjadi syahid yang hendak disebutkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada saat tegaknya hari kiamat, yang hidup, mayoritas yang hidup ketika itu adalah dari bangsa Romawi, yaitu kaum Nasara. Salah satu sebabnya karena mereka senantiasa menghindarkan diri-diri mereka dari berbagai macam fitnah yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Dan itu termasuk di antara sifat yang terpuji. Amr ibn al-As menyebutkan ini untuk memuji sebagian dari akhlak yang dimiliki oleh kaum Nasara, dan itu akhlak yang baik. Bersabar di dalam menyikapi fitnah yang terjadi. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innaha satakunu hanatun wa umurun mushbihat. Sesungguhnya akan muncul fitnah-fitnah. Di masa mendatang akan muncul fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang tersamarkan. Apa sikap kita ketika muncul fitnah? Ketika muncul perkara-perkara yang samar itu, fa'alaika bittu'adah. Maka wajib bagimu untuk at-tu'adah. Tidak tergesa-gesa. Penuh kesabaran. Sabar dalam menyikapi. Fatakunu tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi syarr. Engkau menjadi pengikut dalam kebaikan. Engkau menjadi pengikut dalam kebaikan. Kamu di belakang, bukan menjadi orang terdepan. Kamu yang di belakang. Tapi dalam kebaikan, selamat dari fitnah, itu lebih baik daripada engkau menjadi kepala, menjadi pemimpin, tapi dalam keburukan. Dalam perkara fitnah. Jadi orang di belakang, tapi engkau mengikuti kebaikan, itu lebih baik dari menjadi seorang pemimpin, jadi seorang tokoh dalam hal fitnah, dalam hal-hal yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam keburukan dan kejelekan. Kemudian prinsip yang ke-18 dari fikih fitnah, kata beliau, adamu tiba'il awatif liha. Tidak mengikuti perasaan. Jangan menggunakan perasaan di dalam menyikapi perkara-perkara fitnah tersebut. Wa taqyidul awatif bil aql, wa taqyidul aql bis syara'. Ikatlah perasaan itu dengan akalmu dan ikatlah akalmu itu dengan syariat. Ikatlah perasaanmu dengan akal. Perasaan kembalikan ke akal. Akal kembalikan ke syariat. Jadi intinya adalah merujuk kepada syariat. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi ala alihi wasallam. Al-awatif fi zamanil fitan awasif. Perasaan, menggunakan perasaan pada zaman fitnah, itu adalah badai yang dapat membinasakan. Itu adalah badai yang dapat membinasakan. Perasaanmu kembalikan kepada akalmu. Akalmu merujuk kepada syariat. Apa bimbingan Allah Azza wa Jal? Apa bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika terjadi sesuatu, menggunakan perasaan, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, membinasakan. Membinasakan. Ya. Ketika muncul suara-suara yang isinya kritikan terhadap penguasa misalnya. Ini penguasa melakukan KKN, korupsi, nepotisme, macam-macam tuduhan. Ya. Yang ini berbicara, yang itu berbicara. Akhirnya menjadi pembahasan di perkumpulan-perkumpulan, di kafe-kafe. Yang akhirnya menimbulkan gejolak. Terbawa perasaan mereka. Yang kemudian apabila ini dikumpulkan, yang ini demikian, yang ini juga memiliki pemikiran yang sama. Semuanya menggunakan perasaan. Tidak kembali dan merujuk kepada apa bimbingan Allah Azza wa Jalla. Di dalam menyikapi penguasa, yang zalim kalau dia zalim, yang fajir kalau dia fajir, apa bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa bimbingan para ulama ussalaf? Kalau seandainya mereka kembali kepada bimbingan as-salafus salih, mereka akan menemukan jawabannya. Melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, apa yang menjadi sikap kita? Mengkritisi di depan umum, mengucapkan kata-kata yang kotor kepada penguasa, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya perlawanan kepada penguasa, apakah dengan lisan atau dengan perbuatan. Ini semua bukan dari bimbingan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Intinya bahwa seorang mukmin dalam setiap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fitnah, hendaknya seluruhnya dikembalikan kepada syariat. Apa bimbingan Allah? Apa bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Apabila dia telah mengetahui ada bimbingan dari Allah, bimbingan dari Rasul, bimbingan dari para ulama ussalaf, maka hendaknya dia berjalan di atasnya, walaupun menurut perasaannya itu adalah kejelekan. Karena kebaikan seluruhnya ada di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna?" Bagaimana pandangan wahai Rasul? Apabila aku bertemu dengan seorang lelaki dari kalangan orang-orang kafir, lalu kami pun berperang, kami berkelahi, kami saling berupaya untuk membunuh antara satu dengan yang lain. فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا. Lalu orang kafir ini, dia menghantam salah satu tanganku dengan pedangnya, dan dia pun memutusnya. Lalu dia pun memutusnya. Ini sudah terputus tangannya. Satu. ثُمَّ لَعَدَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ. Lalu kemudian dilanjutkan pertempuran dan si kafir ini terdesak. Maka dia pun berupaya untuk melindungi dirinya di sebuah pohon. Ketika dia hendak ditebas oleh Muslim, maka yang tadinya kafir ini, dia pun mengatakan, "Aslamtu lillah." Saya masuk Islam. Dia menyatakan keislamannya. Padahal dia sudah berhasil menebas salah satu tangan dari Muslim ini. Setelah itu dia yang terlesak. Hampir saja dia dibunuh. Lalu dia mengucapkan, "Aslamtu lillah." Saya menjadi seorang Muslim. Atau dia mengucapkan, "La ilaha illallah." Dalam kondisi dia terdesak. "Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha." Bolehkah aku membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia menyatakan keislamannya? Setelah dia menyatakan keislamannya. Kalau secara perasaan, iya kan? Dia sudah menebas tangan kita nih. Ya. Dia sudah menyakiti kita. Dalam keadaan dia terdesak, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Kira-kira perasaan kita menyatakan apa? Ini orang pura-pura aja masuk Islam. Ya, dia sudah hilangkan tanganku satu. Ya, ketika dia terdesak, dia menyatakan keislam. Ya, enggak, ini pura-pura ini orang. Iya kan? Perasaan kita menyatakan demikian. Ya. Apalagi dalam kondisi perang, emosi, amarah. Apakah boleh saya membunuhnya setelah dia mengucapkan itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqtulhu." Jangan kamu membunuhnya. Syariat menyatakan jangan kamu membunuhnya walaupun perasaan kita ingin membunuhnya. Lalu Miqdad bertanya lagi, "Ya Rasulullah, innahu qata'a ihda yadayya, thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha." Wahai Rasulullah, dia sudah memotong salah satu tanganku. Sakit perasaan ini kan? Dia sudah memotong salah satu tanganku. Lalu dia mengucapkan itu setelah dia memotongnya Rasul. Gimana ini? Ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "La taqtulhu." Jangan kamu membunuhnya. "Fa in qataltahu فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ." Jangan sekali-kali kamu membunuhnya. Apabila kamu membunuhnya, maka dia yang telah menyatakan keislamannya, dia memiliki kedudukan yang sama denganmu sebelum engkau membunuhnya. Artinya apa? Dia muslim. Dia telah menyatakan keislamannya, maka dia muslim. Dia kedudukannya sama dengan kamu sebelum kamu membunuhnya. Dan kamu, apabila kamu membunuhnya, kedudukanmu sama seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan keislaman dia. Maksudnya apa? Dapat menyebabkan kamu terjatuh dalam kekafiran. Karena kamu telah membunuh seorang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim. Peristiwa ini atau pertanyaan ini mirip seperti kejadian Usama bin Zaid yang mengejar seorang kafir. Dan ketika dia hendak ditebas, Usama bin Zaid bersama dengan salah seorang dari kalangan Ansar, dia mengucapkan la ilaha illallah. Adapun orang Ansar ini, maka dia menahan pedangnya. Dia tidak berani untuk menebasnya. Dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Sementara Usama bin Zaid menebasnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah kepada Usama bin Zaid. Ataqtuluhu ba'da ma qala la ilaha illallah. Engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Berulang-ulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dikatakan oleh yang menjadi sikap Usama bin Zaid. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini pelajaran penting bagi kita bahwa yang wajib bagi seorang muslim menyikapi segala sesuatu berdasarkan syariat. Walaupun kadang-kadang perasaan kita menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelum kita lanjutkan, karena telah memasuki waktu salatul isya, kita adzan dulu kemudian kita lanjutkan insyaallah. Kemudian ma'asyara ikhwah rahimakumullah, masih menjelaskan prinsip yang ke-18, yaitu lebih mengedepankan hukum syariat daripada perasaan. Termasuk dalam hal ini adalah sikap Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Usama bin Zaid, seorang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kecintaan yang sangat. Usama bin Zaid kepada Ali bin Abi Thalib. Namun ketika muncul fitnah perang Siffin, fitnah yang terjadi di antara para sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang bersama beliau melawan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dan yang bersama beliau, terjadi khital, fitnah, peperangan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka Usama bin Zaid menghindari fitnah itu. Usama bin Zaid setelah mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau tidak lagi ingin ikut campur dalam peristiwa-peristiwa yang di sana terdapat syubhat. Maka beliau menghindar. Sehingga pada saat terjadi fitnah antara Ali radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah dalam peristiwa Siffin, Usama, kecintaan beliau kepada Ali radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, "Lau kuntu fi shidqil asad la ahbabtu an akuna ma'aka fihi, walakin hadha amrun lam arahu." Kata Usama, kepada Ali radhiyallahu an, kalau seandainya lau kunta fi syiqqil asad, kalau seandainya engkau berada di depan mulut singa, ya, artinya dalam kondisi seperti itu pun, dalam kondisi yang genting pun, yang dapat menyebabkan seorang terjatuh dalam kebinasaan, di depan mulut singa, aku senang untuk tetap bersamamu. Kecintaan beliau kepada Ali radhiyallahu anhu. Aku akan bersamamu, aku akan membela mu, meskipun di depan mulut singa. Walakin hadza amrun lam arahu, akan tetapi peristiwa fitnah ini adalah perkara yang aku tidak memandang itu sebagai sebuah kebenaran untuk ikut terlibat di dalamnya. Kecintaan beliau kepada Ali radhiyallahu taala anhu tidak kemudian menjadi sebab beliau mengikuti setiap apa yang menjadi sikap Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau melihat bahwa ini adalah qital fitnah, perang fitnah, maka beliau menghindar. Beliau lebih mengedepankan hukum syariat bahwa ini fitnah. Pertikaian di antara sesama kaum muslimin radhiyallahu taala anhu, maka beliau meninggalkan, meskipun perasaan beliau cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini dars, pelajaran, tarbiyah, pendidikan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sepantasnya untuk menjadi perhatian kita dan menjadi sikap kita di dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Kemudian prinsip yang ke-19 dari fikih fitnah adalah as-sabru, bersabar. Sabar dalam menyikapi sesuatu. Dan ini mirip seperti apa yang diterangkan sebelumnya, al-hilm. Memandang sesuatu dengan akal yang jernih. Melihat akibat dan dampak dari sesuatu. Dan ini merupakan bentuk kesabaran. As-sabru dhiya. Wa khairun kulluh. Sabar itu adalah pancaran, sinar, dan kebaikan seluruhnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, was-sabru dhiya'un. Bahwa sabar itu adalah dhiya. Itu adalah pancaran, sinar yang akan menerangi kehidupan seorang mukmin. Yang membawa kebaikan seorang mukmin dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, bis-sabri wal-yaqin tunadul imamatu fid-din. Dengan kesabaran dan penuh keyakinan, maka akan diraih kepemimpinan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kepemimpinan di dalam agama Allah diraih dengan dua sifat ini. As-sabr dan al-yaqin. Bersabar di dalam menyikapi sesuatu dan yakin atas berita-berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Bahagia. Tiga kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ta'kid, penekanan bahwa kebahagiaan itu terletak pada seseorang yang menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah. Wala man ibtuliya fasabara fawaha. Siapa yang diberi cobaan, siapa yang diberi ujian lalu dia bersabar, fawaha. Di antara makna waha bahwa dia berada dalam kebaikan, itu adalah kebaikan bagi dia ketika dia diberi cobaan, ujian, lalu kemudian dia menyikapinya dengan kesabaran. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, وَلَا تَقَعُ فِتْنَةٌ إِلَّا مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Tidaklah terjadi fitnah kecuali disebabkan karena meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Fa innahu subhanahu amara bil haqqi wa amara bis sabri. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran dan memerintahkan untuk bersabar. Wal fitnatu imma min tarkil haqqi wa imma min tarkis sabr. Sementara fitnah itu terjadi ada kalanya disebabkan karena meninggalkan kebenaran dan ada kalanya disebabkan karena meninggalkan prinsip untuk bersabar. Sabar dalam menyikapi sesuatu. Prinsip yang ke-20 dari fikih fitnah, قطع الطمع الدنيوي المادي والمعنوي. Memutus ketamakan. Memutus atau menghilangkan sifat tamak untuk meraih dunia, untuk mendapatkan materi atau kedudukan dalam kehidupan dunia ini. Biasanya fitnah yang terjadi itu disebabkan karena adanya orang-orang yang mengharapkan bahagian dari kehidupan dunia. Apakah harta atau kedudukan, jabatan, sanjungan, pujian manusia kepadanya. Ini sebab fitnah. Ini sebab fitnah. Dari awal fitnah muncul. Biasanya disebabkan karena harta, materi, kedudukan, jabatan, riya, sum'ah. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah yang menimpa mereka. Ada fitnah yang menimpa mereka. Dan fitnah yang menimpa umatku ini adalah dalam urusan harta. Dalam urusan harta. Terkadang zahirnya seolah-olah dia membela agama. Dia mengatasnamakan agama dari sikap-sikap yang dia lakukan. Ternyata kalau diperhatikan ujung-ujungnya adalah harta atau jabatan. Biasanya ujung-ujungnya adalah harta, materi, atau jabatan. Turun ke jalan, melakukan sikap-sikap perlawanan, mengkritisi pemerintah secara terang-terangan, teriak-teriak di jalan, mencaci maki pemerintah. Ketika diperhatikan, orang-orang yang dibayar. Orang-orang yang mereka itu memang ada yang menunggangi. Ya. Dan yang menunggangi pun mengharapkan sesuatu dari dunia. Jabatan, materi, tidak jauh dari perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, وَكَثِيرٌ مِّمَّنْ خَرَجَ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ إِنَّمَا خَرَجَ لِيُنَازِعَهُمْ مَعَ اسْتِئْثَارِهِمْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصْبِرُوا عَلَى الْاِسْتِئْثَارِ. Mayoritas mereka yang melakukan pemberontakan, ketidaktaatan kepada penguasa, atau mayoritas mereka, mereka tidaklah melakukan perlawanan pemberontakan, melainkan disebabkan karena mereka hendak mengambil apa yang ada pada penguasa tersebut dari hal-hal yang sifatnya materi yang mereka kehendaki. Ketika mereka melihat bahwa penguasa itu lebih memprioritaskan diri mereka, lebih mengedepankan diri-diri mereka dalam urusan harta, materi, maka mereka lakukan perlawanan, kritikan, dan yang semisalnya harapannya agar mendapatkan bagian dari harta yang ada pada penguasa tersebut. Lalu kemudian beliau menyebutkan, wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, agama itu murni seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang membela, bela karena Allah, bukan karena dunia. Wa min a'zami ma harrakahu 'alaihi talabu gharadhihi imma wilayah wa imma mal. Dan di antara perkara yang terbesar yang mendominasi terjadinya pergerakan-pergerakan itu adalah mengharapkan bahagian dari dunia, apakah kedudukan, kepemimpinan, atau harta. Kepemimpinan atau harta. Ujung-ujungnya adalah dunia. Allahumma musta'an. Para ahli sejarah, mereka menyebutkan tentang terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari tokoh Khawarij. Disebutkan oleh para ahli sejarah, mengapa sampai dia berani membunuh Ali bin Abi Thalib? Ya. Karena dia mengharapkan untuk menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita. Ketika Abdurrahman bin Muljam hendak menikahi wanita ini, yang katanya wanita ini cantik sekali, ya, wanita ini mensyaratkan, boleh kamu menikah denganku, tapi dengan syarat maharnya adalah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Maharnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Membunuh Ali bin Abi Thalib karena mengharapkan dunia, mengharapkan wanita. Maka ini merupakan bentuk ketamakan, rakus, hirs, tamak dalam urusan dunia, materi, kedudukan, wanita, dan yang semisalnya. Ini biasanya menjadi tendensi orang-orang yang mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat ini. Kemudian prinsip yang ke-21 dari fikih fitnah, ar-rifqu bin-nas, bersikap lembut terhadap manusia. Kelembutan itu seluruhnya adalah kebaikan. Terkhusus pada saat terjadinya fitnah. Terkhusus pada saat terjadinya fitnah. Dibutuhkan kelembutan bagi setiap muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan menodainya dan mengotorinya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, Aisyah menerangkan bahwa ada sekelompok orang-orang Yahudi. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertemu Rasul, maka mereka mengatakan, assalamu alaikum. Kedengarannya ucapan salam. Padahal dia mengatakan, assalamu alaikum. Ini doa kebinasaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan kebinasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Maka didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau memahami maksud dari ucapan mereka. Itu bukan ucapan salam. Itu mendoakan kejelekan pada Rasulullah. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha langsung membalasnya. Kata beliau, alaikumussalam wal la'na. Kebinasaan atas kalian dan laknat atas kalian. Wajar kecemburuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direndahkan oleh kaum Yahudi, ya kan? Wajar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersikap demikian. Kecemburuan beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang menjadi sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Mahlan ya Aisyah." Perlahan-lahan wahai Aisyah. Ya. "Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai kelembutan dalam seluruh perkara. Dalam seluruh perkara. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu?" Wahai Rasulullah, engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Mendoakan keburukan kepada wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kan sudah saya jawab, wa alaikum. Wa alaikum." Beliau tidak mengatakan dengan kata-katanya. Beliau bahkan menasihati Aisyah radhiyallahu taala. Ini Yahudi, ya. Yahudi, bukan Muslim. Yahudi yang sangat keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menasihati Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyikapi perkara tersebut dengan ar-rifq, dengan kelembutan. Kata Raja bin Haywah rahimahullah, "Ma ahsana al-Islam wa yuzayyinuhu al-iman." Alangkah indahnya Islam yang dihiasi dengan keimanan. "Wa ma ahsana al-iman wa yuzayyinuhu at-taqwa." Alangkah indahnya keimanan yang dihiasi dengan ketakwaan. "Wa ma ahsana at-taqwa wa yuzayyinuha al-ilm." Alangkah indahnya ketakwaan itu yang dihiasi dengan ilmu. "Wa ma ahsana al-ilm wa yuzayyinuhu al-hilm." Dan alangkah indahnya ilmu yang dihiasi dengan al-hilm, dengan memandang sesuatu dengan akal yang baik di dalam menimbang sesuatu. Sabaran, "Wa ma ahsana al-hilm wa yuzayyinuhu ar-rifq." Dan alangkah indahnya kesabaran yang dihiasi dengan kelembutan. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Al-Jami'. Kemudian prinsip yang ke-22 dari fikih fitnah, luzumul muslim ba kullifa bihi wa adamul khawd fi ma lam yukallaf bihi. Seorang muslim komitmen terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Jangan ikut campur dalam perkara yang dia tidak diberi beban untuk melakukannya atau mengucapkannya. Seorang mukmin jangan melakukan sesuatu di atas kapasitas dia. Namun hendaknya dia berhenti pada kapasitas yang dia miliki. Sebab seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senang selamat dari fitnah. Dia hanya berusaha untuk mengucapkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas dia. Menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dia tidak melampaui itu. Dia tidak melampaui hal itu. Ketika dia memaksakan dirinya untuk melakukan hal-hal atau mengucapkan hal-hal yang itu bukan kapasitas dia, maka disinilah yang menimbulkan fitnah. Maka inilah yang dapat menimbulkan fitnah. Dia rakyat biasa, masyarakat biasa. Ikut nimbrung dalam hal-hal yang itu menjadi hak penguasa. Itu adalah merupakan wewenang penguasa untuk membicarakannya. Dia seolah-olah ingin menjadi penguasa, padahal tidak. Dia hanyalah rakyat biasa. Ingin melakukan perkara-perkara yang sesungguhnya yang berhak melakukannya adalah penguasa, bukan dia. Maka timbullah fitnah. Penegakan hukum-hukum yang kaitannya dengan ingkarul munkar, dengan kekuatan, itu kan wewenang penguasa. Lalu kemudian berkumpul sebagian dari kaum muslimin yang mereka semangat untuk membela Islam, bagaimana caranya untuk mengingkari kemungkaran itu? Maka mereka membuat organisasi, front, mengatasnamakan Islam, front pembela Islam. Lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya itu adalah wewenang penguasa dalam hal ingkar dan mungkar, mengingkari kemungkaran dengan kekuatan. Itu bukan merupakan wewenang bagi setiap masyarakat. Sampaikan kepada penguasa, terjadi kemungkaran di sini, terjadi perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah di tempat ini, sampaikan pada penguasa. Penguasa yang berhak untuk menindaknya, yang melakukan pengingkaran terhadapnya. Demikian pula halnya, apa yang seharusnya diserahkan kepada ulama, maka serahkan kepada ulama. Di luar kapasitas kita untuk masuk ke dalam perkara tersebut, maka serahkan kepada ulama. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka satu perkara yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, apabila diserahkan kepada manusia secara umum, mereka begitu mudahnya menyebarkan sesuatu tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Yang kalau seandainya dikembalikan kepada Rasul dan dikembalikan kepada ulul amri, para ulama, maka akan diketahui orang-orang yang mampu memberi solusi yang terbaik, yang beristimbal dengan menyampaikan nasihat dan wejangan yang terbaik, yang menyelamatkan dari fitnah. Kemudian prinsip yang ke-23 dari fikih fitan, sulukul wadihat al-bayyinat wajtinabul mushtabihat. Menempuh sesuatu yang jelas-jelas, wadih. Yang ditempuh adalah perkara yang jelas. Dan menjauhi perkara-perkara yang terkaburkan dari perkara-perkara syubhat. Dari perkara-perkara syubhat. Tempuh perkara yang jelas. Kembali kepada prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari prinsip tersebut kecuali apabila ada sesuatu yang jelas, yang wadih, yang kita memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sikap kita. Apa sikap seorang muslim terhadap penguasa? Taat. Itu hukum asalnya. Penguasa melakukan tindakan kemaksiatan, kemungkaran, zalim. Asal hukumnya kita taat. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaktaatanmu kepada penguasa, engkau melakukan perlawanan, pemberontakan, apa hujahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada ajakan-ajakan yang mengajak kamu untuk melakukan tindakan-tindakan perlawanan, apa hujahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tinggalkan. Minimal itu perkara syubhat. Tinggalkan syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri, menjaga dirinya dari perkara yang samar, yang syubhat, maka sungguh dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, beliau menyebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ala tuqatil fa innaka min ahli syura wa anta ahaqqu bihadzal amri min ghairi." Tidakkah engkau berperang? Ya. Karena engkau termasuk di antara orang-orang yang ditentukan nama-namanya untuk bermusyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidakkah engkau ikut melakukan perlawanan? Engkau lebih berhak daripada selainmu. Yani diajak untuk ikut dalam peperangan, fitnah yang terjadi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "La uqatil hatta ya'tuni bi sayf lahu 'ainain wa lisan wa shafatain." Saya tidak akan melakukan peperangan, saya tidak akan terlibat dalam peperangan itu hingga mereka mendatangkan kepadaku, memberikan kepadaku pedang yang pedang ini memiliki dua mata, yang memiliki lisan dan memiliki dua bibir, yang pedang ini mampu berbicara, ini yang halal yang kamu bunuh, ini yang tidak boleh kamu bunuh. Kalau tidak, saya enggak mau ikut. Saya tidak akan ikut dalam peperangan. Sampai mereka mendatangkan pedang, yang pedang ini mampu membedakan, ini yang boleh dibunuh, ini yang enggak boleh. Kalau enggak ada, ya saya enggak mau ikut. Karena memang enggak ada pedang yang seperti itu kan. Saya enggak mau ikut. Subhanallah. Ini sikap kehati-hatian dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Prinsip yang ke-24 dari fikih fitnah, al-hirsu ala husnir ri'ayah. Bersemangat untuk menjaga hal-hal yang wajib untuk kita jaga dan kita pelihara. Yang itu merupakan amanah bagi setiap kita. Kita berupaya untuk menyelamatkan mereka dari berbagai macam fitnah. Pelihara diri kita, pelihara keluarga kita, jaga mereka agar mereka tidak terjatuh ke dalam fitnah. Itu adalah merupakan bentuk menunaikan amanah. Demikian pula yang bersifat umum. Amanah yang harus kita tegakkan terhadap penguasa kita. Jangan kita menelantarkan amanah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah azza wa jalla memberikan amanah kepadanya untuk dia pelihara, untuk dia jaga, untuk dia menunaikan amanah dalam kepemimpinannya, lalu kemudian dia mati. Pada saat dia mati dalam keadaan dia melakukan ghish, tidak amanah, dia berkhianat kepada rakyatnya, dia berkhianat kepada yang wajib untuk dia jaga dan dia pelihara, maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan baginya al-jannah. Kemudian prinsip yang ke-25 dari fikih fitnah, al-luju ilallah, kembali kepada Allah. Berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah. Dengan banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah azza wa jal menjaga dan memelihara kita dari berbagai macam fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'awadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Berlindung dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah. Fitnah yang zahir dan fitnah yang batin. Dan di antara doa yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya, beliau membaca doa iftitah pada salatul lail, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard 'alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina 'ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang gaib, yang tidak terlihat dan yang disaksikan. Engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu dari berbagai macam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ihdini, beri hidayah kepadaku ya Allah. Dari segala perkara yang diperselisihkan, berikan hidayah kepadaku untuk diarahkan kepada kebenaran dengan izin. Sesungguhnya engkau ya Allah yang senantiasa memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Kemudian prinsip yang ke-26 dan ini yang terakhir dari 26 prinsip yang beliau sebutkan dalam pembahasan ini dari fikih fitan, bahwa mengajak manusia kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk membawa perbaikan, mengembalikan kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, ini bukan termasuk perkara fitnah. Walaupun dianggap oleh sebagian manusia bahwa itu menyebarkan fitnah. Engkau mengajak manusia kepada tauhid. Engkau mengajak kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada kitabullah, kepada sunnah Rasul. Mengajak manusia untuk kembali menjadikan as-salafus salih sebagai pembimbing mereka. Ini semua bukan termasuk bagian dari fitnah. Bahkan itu merupakan perkara yang wajib, berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang berjalan di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam memiliki prinsip yang sama. Mengajak manusia, mengembalikan manusia kepada sumber Islam yang sahih. Al-Quranul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman generasi as-salafus salih. Maka dengan demikian, ma'asyara ikhwa rahimakumullah, kita pun telah menyelesaikan ringkasan yang kaitannya dengan fiqhu al-fitan. Semoga Allah Azza wa Jal memberi manfaat dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari berbagai macam fitan. Fitan yang zahir, fitan yang batin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diridainya, dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Sampai di sini ikhwan, walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.